diawali dengan fi'il mudhari yang dinafikan oleh la. Oleh la. Contohnya malakum la tanasurun. Ya, mengapa kalian dalam keadaan tidak saling menolong satu sama lainnya? Au bima, atau dinafikan dengan ma. Ahid duga matasu. Saya mengetahui bahwa engkau matasu. Di waktu muda tidak suka berbuat jahil, tidak suka bersendagurau ataupun bermain-main. Tapi setelah tua ternyata kamu ya suka bermain-main. Ada lanjutannya, ini potongan dari syair. Ahid duga matasu. Saya ketahui engkau di waktu muda matasu. Tidak memiliki sobabah. Kesukaan untuk banyak bermain, bercanda dan semisalnya. Au budi'at bimadhin ba'da illa, ataupun jumlahnya diawali dengan fi'il madhi setelah illa. Nahwu, contoh maja'a illa qala khaira. Tidaklah dia datang kecuali dalam keadaan mengucapkan kebaikan. Au qabla au, ataupun jumlah datang sebelum au. Contohnya la adribannahu zahaba au makaf. Zahaba di sini datang sebelum au, fi'il madhi yang datang sebelum au. Au kanat muakkidatan, atau jumlahnya mentaukid, memberikan penguatan makna dari yang sebelumnya. Seperti al khalifah Abu Bakar qad alimahu an-nas. Khalifah Abu Bakar dalam keadaan telah dikenal oleh manusia. Au ismiyatan ma'dufah, atau jumlahnya ismiyah yang diatofkan kepada hal yang lain. Contohnya faja'aha ba'suna bayatan ahum qa'imun qa'ilun. Maka datanglah kepada mereka orang-orang kafir siksa dari kami. Bayatan dalam keadaan di malam hari, ahum qa'ilun, atau dalam keadaan mereka sedang qa'ilulah, tidur siang. Kalau seperti ini keadaannya, ta'ayyan ad-dhamir fi jami'i dhalik wa amtana'atil waw. Harus di situ jumlahnya diikat dengan dhamir. Ya, pada semua contoh tadi, dan terhalang masuknya waw. Dari mulai itu ya, summa'in budi'at. Dari mulai summa'in budi'at. Kemudian jika jumlah itu diawali dengan mudhari', ya, musbat, kosong dari qad, seperti la tamnun tastakthir, atau jumlah diawali dengan fi'il mudhari' yang dinafikan dengan la, seperti malakum la tanasurun, tanasurun fi'il mudhari', dan dia dimanfikan, dinafikan dengan la atau dengan ma, seperti aitu ma'ahidu kama tasu. Atau jumlahnya diawali dengan fi'il madhi yang datang setelah illa, contoh ma ja'a illa qala khaira, atau sebelum au. Ya. Seperti la adribanna dhahaba au makasa, atau jumlahnya muakkidah, mentaukid apa yang sebelumnya, seperti al khalifah Abu Bakar qad alimahu an-nas, atau jumlahnya ismiyah, budiat bi ismiyatin ma'fufah, dimulai dengan jumlah ismiyah yang diatofkan kepada hal yang sebelumnya. Contoh faja'aha ba'suna bayatan ahum qa'ilun. Di sini hum qa'ilun diatofkan kepada bayatan. Maka ketika itu ta'ayyana ad-dhamir fi jami'i dhalika wa amtana'atil waw. Harus di situ diikat dengan dhamir pada semua contoh-contoh tadi. Seperti la tamnun tastakthir, malakum la tanasurun, dhamir waw di situ. Ahiduka ma taswu. Apa di situ? Pengikatnya dhamirnya. Iya. Ma taswu anta, kepada anta. Ahidu kama taswu. Atau diawali dengan fil madhi, ja'a ma ja'a illa qala khaira, dhamir yang ada pada qala. Atau sebelum au, la adribannahu zahaba au makatha, saya akan pukul dia, baik dalam keadaan dia pergi atau tetap. Iya. Di sini zahaba dhamir, atau muakkidah abu qad alimahu annas, dhamir ha. Iya. Atau ismiyah tadi yang dia diatofkan kepada hal yang lain, hum qa'ilun, sid dhamir juga robitnya, tidak ada wawu. Di sini hum qailun jumlah haliyah yang diathafkan kepada hal yang lain ibayatan. Sampai di sini sudah dipahami? Ya, keadaan-keadaan di mana wajib untuk jumlahnya diikat dengan dhamir saja, tidak boleh masuk padanya apa? Wawu. Itu keadaan-keadaan seperti itu. Ya, pada fi'il mudhari tidak didahului ataupun yang mutsbat tidak didahului oleh qad atau manfi dengan ma atau manfi dengan apa? La atau diawali dengan fi'il madhi yang datang setelah illa atau fi'il madhinya datang sebelum fi'il madhi yang menjadi hal ini datang sebelum au atau dia mu'akkidah ya. Fi'ilnya tersebut memberikan taukid kepada yang sebelumnya. Al-Khalifah Abu Bakar qad 'alimahu an-nas. Ya, di sini kan fi'il apa? Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madhi. Kalau tadi kan fi'il fi'il mudhari ya. Kalau tadi ini persyaratkan kosong dari qad fi'il mudhari. Di sini fi'il madhi. Kemudian wa in budi'at bi mudhari'in maqrunin bi qad lazimatil waw. Lazimatil wawa. Ya. Apabila jumlahnya dimulai dengan fi'il mudhari' yang bergandengan dengan qad, maka melazimi waw. Ya. Nahu atau bisa juga waw fa'il. Ya, dia dijadikan sebagai fi'il yang qasir. Ya, kalau dijadikan fa'ilnya jumlah berarti lazimatil wawa. Jumlah tadi menetapi wawu gitu. Mungkin itu ya. Nahu lam lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Apabila jumlahnya diawali dengan fi'il mudhari yang bergandengan dengan qad, maka wajib di situ diikat dengan wawu. Contohnya lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Mengapa kalian menyakitiku dalam keadaan kalian tahu bahwasanya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian. Di sini jumlah haliyahnya berupa fi'il mudhari' yang di apa dahulu oleh qad, wajib padanya diikat dengan wawu wa qad ta'lamuna. Fa in budi'at bi ghairi ma taqaddam jaza Rabbu bil wawi faqat. Apabila dimulai jumlahnya dengan selain apa yang telah lewat perinciannya, jaza rabbu bil wawi faqat, boleh untuk mengikat dengan wawu saja. Wa bi dhamiri faqat, atau dengan dhamirnya saja. Wa bihi ma'an, atau dengan keduanya. Ya, sehingga si hafalkan tadi, selain keadaannya di atas maka dia boleh pilih, boleh dengan dhamirnya saja, wawunya saja, atau dengan keduanya. Kama taqaddama fil amthila allati dzakarahal musannif, sebagaimana yang telah lewat pada contoh-contoh yang disebutkan oleh musannif. Ya. Apa contoh-contoh yang disebutkan oleh musannif? Yang jumlah berupa jumlah. Jumlah tadi ya, kharaju ya. Kharaju min diyarihim hum uluf. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. La innaka lahu dhib wa nahnu usbah. Ya. Tentunya kalau qad ya harus ada fi'il sebelumnya, jumlah fi'liyah. Tidak masuk qad kecuali kepada jumlah fi'liyah. Adapun wawu masuk pada jumlah fi'liyah dan ismiyah. Qala al-Faqihi wa idza waqa'at al-jumlatu al-fi'liyatu al-musaddaratu bil madhi halan fala budda ma'aha min qad zahiratan aw muqaddarah. Dikatakan oleh al-Faqihi, apabila jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il madhi jatuh sebagai hal, datang sebagai hal, maka harus bersamanya ada qad yang tampak ataupun yang ditakdirkan saja. Contoh yang tampak qadnya, ja'a Zaidun wa qad rakiba hulamah. Hulamah atau hulamuh sebagai apa? Ya, kalau waqad rakiba hulama berarti dalam keadaan dia menaiki budaknya. Kalau qad rukiba gulamu dalam keadaan gulamnya rukiba berkendaraan. Tapi enggak ada maf'ulnya ya. Ya mungkin, memungkinkan. Tapi saya rukiba kendaraan, ya, kendaraan. Di sini ada qad. Kenapa? Karena jumlah haliyahnya berupa fi'il madhi atau diawali dengan fi'il madhi rukiba. Di sini harus ya ada qad. Enggak boleh dikatakan ja'a Zaidun wa rakiba hulamu atau hulamah tanpa qad, enggak boleh. Harus disertakan dengannya qad. Ja'a Zaidun wa qad rakiba hulamu. Wa nahwu qawlihi ta'ala, dan contoh firman Allah Ta'ala, ja'ukum hasirat suduruhum. Mereka datang kepada kalian dalam keadaan dada-dada mereka sesak, atau misalnya au ja'ukum hasirat suduruhum ay yuqatilukum au yuqatilu qaumahum, dada-dada mereka terasa berat. Ai waqad hasirat, waqad hasirat, di situ ada qad yang muqaddarah sebelum hasirat. Ja'ukum qad hasirat suduruhum, qadnya muqaddarah. Kalau enggak ada berarti muqaddarah gitu. Karena sebagian, jadi antaranya sebagaimana dikatakan al-faqihi, mengharuskan apabila datang hal dalam bentuk jumlah yang diawali dengan fi'il madhi untuk dia digandengi dengan qad. Qala Ibnu Anqah hakadha ishtaradahu al-jumhur, demikianlah ya dipersyaratkan oleh jumhur, mayoritas ahli nahu, bahwasanya kalau datang jumlah haliyah yang diawali dengan fi'il madhi harus ya digandengi atau didahului oleh qad, apakah zahir atau muqaddarah. Wal asah man'u syiratihi ka hadza bi dha'atuna ruddat ilaina, dan yang lebih sahih katanya mencegah syarat ini, yang menghalangi syarat ini, tidak menjadikan ini sebagai syarat, seperti contohnya firman Allah Ta'ala, hadhihi bi dha'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nazdadu kaila ba'ir. Hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina, mana di sini jumlah haliyahnya? Ruddat ilaina, diawali dengan fi'il madhi ya mabni lil majhul, radda, rudda ya. Ruddat ilaina, naibul fa'ilnya hiya, kembali kepada bidha'ah, inilah barang-barang milik kami yang dikembalikan kepada kami. Di sini tidak ada qad katanya. Wa minhu 'ala al-arjah, dan termasuk juga jumlah haliyah yang diawali dengan fi'il, menurut pendapat yang lebih rajih adalah hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama. Mana jumlah haliyahnya? Istata'ama. Ya, fastata'ama halun min alifi ataya. Jadi istata'ama adalah hal dari alif yang ada pada ataya. Hatta idza ataya, halnya istata'ama. Berarti terjemahnya gimana? Hingga apabila keduanya Musa dan Harun alaihi wassalam mendatangi satu penduduk kampung, istata'ama dalam keadaan keduanya meminta makan. Ay ataya mustata'imin ahlaha, takdirnya adalah ataya mustata'imaini ahlaha. Ataya mustata'imaini ahlaha, datang dalam keadaan mengharapkan makanan dari apa? Penduduknya. Ya, kewajiban mereka untuk menjamu mereka, tamu ataupun orang yang butuh. Jadi bukan jawaban dari idza ya istata'amanya. Ya mungkin jawabannya fa'abau mungkin. Atau ditakdirkan. Ya jawaban fa'abau seperti ya. Hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa'abau. Ya. Jawabannya seperti ya fa waqi'ah fi jawabi syarat. Idza dzaraf fihi ma'na syarat ghairu jazimah. Qultu wa ma ishtaradahu al-jumhur huwa aula bil ittiba'. Saya katakan apa yang dipersyaratkan oleh jumhur dari keharusan untuk didahului oleh qad, apakah zahir atau muqaddarah, itu yang lebih utama untuk diikuti, lebih pantas untuk diikuti. Li'anna al-ayataini al-madhkurataini yaslih fihima taqdiru qad. Karena dua ayat yang telah disebutkan yang dijadikan sebagai hujah oleh mereka yang menghalangi syarat ini yasluh, bisa juga padanya menakdirkan qad. Ya, qad ruddat. Qad istaqama. Ya. Bisa dipahami di sini? Ya, jadi kalau hal dalam bentuk jumlah fi'liyah harus didahului oleh apa? Qad. Zahirah atau muqaddarah. Rinciannya banyak ya, sehingga harus antum ulang-ulang. Tatimmatun qad ulima mimma dzakaruhu fi hadzal bab an al halal laha aqsamun katsirah. Tatimmah, penyempurna, telah diketahui dari apa yang mereka sebutkan pada bab ini bahwasanya hal itu memiliki beberapa macam atau macam-macam yang banyak. Al ula al muntaqilatu, hal yang muntaqilah, tidak menetap, berganti-ganti. Wal muradu biha ghairu allazimati li sahibiha kaja zaidun rakibah. Rakibah. Yang dimaksud dengan al-muntaqilah adalah hal yang dia tidak tetap pada pemiliknya, seperti zaidun rakibah. Zaid datang dalam keadaan berkendaraan. Ini tidak menetapi kedatangannya Zaid, terkadang dia rakibah, kadang masyian, kadang rakbon, lari, kadang yang lainnya. Afaniyah, yang kedua al-lazimah, hal yang menetap, ya tidak mengalami pergantian, perubahan. Contoh khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah, semua manusia ya, diciptakan dalam keadaan lemah, mesti manusia itu disertai padanya kelemahan. Tidak pernah lepas yang namanya kelemahan. Asalisa, yang ketiga al-maqsudu, al-maqsudah kajazirun bohika, hal yang maksudah, yang dituju. Ya, dituju. Ja'azaidun bohika, Zaid datang dalam keadaan tertawa. Ya, dimaksud bohikan ini sehingga disebutkan. Seperti ketika Zaid dalam kondisi sedih, banyak melamun, tiba-tiba ja'azaidun bohikan, itu datang Zaid dalam keadaan tertawa. Ya. Jadi dimaksudkan penyebutan bohikan ini dituju. Ya, dalam kalam. Warabi'atu al-muwatti'atu wal-maqsudu ma ba'daha nahu fatamathala laha basharun sawiyya. Yang keempat adalah hal al-muwatti'ah atau al-mumahidah, hal yang merupakan muwatti'ah, pembuka persiapan, yang dia adalah hal jamid yang disebutkan, ya, yang disebutkan untuk memudahkan setelahnya penyebutan sifat bagi hal ini. Wal maqsudu ma ba'daha, yang dimaukan aslinya dari hal itu adalah yang setelahnya. Fatamatsala laha basyaron sawiyya. Maka Jibril pun alaihissalam menyerupakan dirinya di hadapan Maryam dalam keadaan atau sosok manusia yang sempurna. Sini basyara disebutkan sebagai muwatti'ah, pembukaan. Ya. Pembukaan dari penyebutan sifat sawiyya. Yang berasalnya, yang dimaukan dari hal sawiyya. Fatamassala laha basyaran sawiyya. Juga apa itu Qur'anan Arabian? Inna anzalnahu Qur'anan Arabian, sama juga itu, yaitu hal muwatti'ah yang disebutkan dalam keadaan jamid sebagai bentuk persiapan untuk penyebutan sifat yang setelahnya, yang mana sifat tersebut ya pada asalnya adalah hal, karena dia yang mushtaq. Al-khamisatu, yang kelima, al-muqarinah fi zaman, hal yang menyertai sahibnya atau menyertai amilnya dalam waktu. Hadza ba'di syaikha, inilah suamiku dalam keadaan sudah tua, ketika ditunjuk ya sudah tua. Yang lebih jelas lagi seperti fa kharaja minha khaifa yataraqab. Maka Nabi Musa keluar meninggalkan Mesir khaifa, dalam keadaan takut. Al-khauf ini menyertai apa? Al-khuruj. Ya, muqarinah fi zaman, dengan amilnya. As-sadisa, yang keenam, al-mahkiyah wa hiya al-madiyah. Yang keenam adalah hal yang mahkiyah, yang dihikayatkan, wa hiya al-madiyah, yaitu hal yang sudah berlalu. Ja'a Zaidun amsi rakiba. Ya. Zaid datang kemarin dalam keadaan berkendaraan. Ini kan penghikayatan. Penghikayatan sesuatu yang telah lewat. As-sabi'a al-hal al-muqaddarah wa hiya al-mustaqbalah. Yang ketujuh adalah hal al-muqaddarah, yaitu hal yang mustaqbalah. Maknanya untuk yang akan datang. Tidak sewaktu dengan apa amilnya. Ya. Seperti udkhuluha khalidin. Ya. Udkhuluha khalidin, masuklah kalian dalam keadaan kalian nanti kekal di dalamnya selama-lamanya. Ai muqaddarin al-khuludu ba'da dukhulikum, yakni ditakdirkan kekekalan kalian setelah masuknya kalian dalam surga. Kekekalan diperoleh setelah kalian masuk dalam surga. Masuk dulu. Setelah masuk baru dihasilkan apa? Al-khulud. Seperti ayat yang sebelumnya juga ya. Aminina muhalliqin. Latadkhulunna al-masjidal haram insyaallah aminina muhalliqin. Di sini muhalliqin adalah hal yang muqaddarah, mustaqbalah, karena terjadi ya setelah nanti masuk, belum masuk. Ataupun keamanan itu diperoleh ketika masuk bersama dengan masuknya mereka Nabi bersama para sahabatnya ke Makkah, dapat mereka dapatkan keamanan. Adapun muqassirin muhalliqin belum, nanti setelah itu. As-saminatu yang kedelapan al-mubayyinah wa tusamma al-muassisa wa hiya ma la yustafadu ma'naha illa biha wa hiya al-ghalib wa jami'u al-amsilati sabiqati salihatun laha. Yang kedelapan adalah hal yang mubayyinah, fungsinya menjelaskan. Ya. Menjelaskan keadaan dari sahibnya. Wa tusamma al-muassisa, disebut juga dengan nama al-muassisa, hal yang muassisa, mentaksis. Wahia mala yustafadu maknaha, yaitu hal yang tidak bisa diambil faedah maknanya kecuali dengan didatangkan hal ini. Mala yustafadu maknaha illa biha, hal yang tidak bisa diambil faedah maknanya kecuali dengan didatangkan lafadznya. Wahil ghalib, ini yang umum. Wa jamil amsilati sabiqati salihatun lah, semua contoh-contoh yang disebutkan dalam musannif dalam matan tentang hal itu cocok untuk disebut dengan hal yang mubayyinah atau muassisah. Contoh darabdul lissa maktufa, saya pukul pencuri itu dalam kondisi dia diikat. Kalau seandainya dibuang maktufa, ada enggak di situ keterangan yang menunjukkan dipukulnya lis dalam keadaan maktufa? Enggak ada, iya kan? Maka ini disebut dengan apa? Hal-hal al mubayyinah al muassisah. Juga ja'a Zaidun raqiba, seandainya enggak disebutkan, enggak ada kejelasan di situ bahwa saya datang saya dalam kondisi perkendaraan, itu yang disebut dengan hal muassisah. At-tasi'ah yang ke-9 al-mu'akidah, hal yang fungsinya mentaukid. Contohnya warasalnaka linnasi rasula. Mentaukid dia seandainya hal ini dibuang sudah dihasilkan maknanya. Hanya saja didatangkan untuk lebih menguatkan maknanya. Warasalnaka linnasi rasula. Seandainya enggak disebutkan rasula, ya sudah dihasilkan makna rasul ini oleh amilnya. Warsalnaka linnasi rasula, kami utus engkau kepada manusia rasul dalam keadaan sebagai seorang utusan. Di sini mentaukid, di sini disebut apa? Al-hal al-mu'akidah. Mentaukid mana ini? Kaf yang ada pada arsalnaka. Yang semisal ini juga firman Allah SWT, wala ta'saw fil ardi mufsidin. Ta'saw itu berjalan di muka bumi dalam kondisi merusak. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mufsidin, dalam keadaan merusak. Sudah dihasilkan makna ifsad ini oleh amilnya, itu ta'saw, didatangkan untuk mentaukid. Juga yang semisal itu adalah firman Allah SWT, la'amana man fil ardi kulluhum jami'a walau sya'a, apa? Walau sya'a Allah ya, walau sya'a rabbuka, walau sya'a Allah, walau syaa Allah ya, ya. Rabbuka walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Surat Yunus ya. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Seandainya Allah menghendaki ini saya akan beriman semua orang yang ada di muka bumi ini seluruhnya, jami'an tuh. Kulluhum jami'a. La amana man fil ardi kulluhum jami'a. Jami'a hal yang fungsinya apa? Muakkidah, mentaukid. sudah dihasilkan nih makna jami'a oleh mana? Ya, oleh kulluhum jami'a. Kulluhum i'rabnya apa? Man fil ardi kulluhum. Padahal apa ini? La'amana man fil ardi kulluhum. Padahal kul minal kull ya. Ya, la'amana man fil ardi kulluhum. Atau taukid. Taukid ya. Al-ashirah yang ke-10, al-munfaridah. Hal yang disebutkan sendirian. Wahyal ghalib ini yang umum. Wa jami'ul amsilati sabiqah salihatun laha. Dan seluruh contoh-contoh yang telah lewat cocok untuk diterapkan pada macam yang ke-10 ini. Ya, seperti jazid, rokiban, itu munfaridah sendirian halnya. Ya, lawannya setelah ini. Al-hadiyata asyarata al-muta'adidah. Hal yang muta'adidah, berbilang. Wahya qismani mutaradifatun wa mutadakhilatun. Dan hal yang muta'adid. Hal yang muta'adidah ada dua macam. Mutaradifah, mutadakhilah. Ya. Fal mutaradifah, hal yang mutaradifah contohnya adalah Zaidun rakiban mutabassiman. Zaid datang dalam keadaan berkendaraan mutabassiman dan dalam keadaan senyum. Ini disebut dengan hal yang mutaradifah kapan? Idza ja'alna rakiban wa mutabassiman halaini min Zaidin. Apabila kita menjadikan rakiban dan mutabassiman sebagai hal dari Zaid. Wa amiluha ja'a, dan amilnya ja'a. Sumiyat mutaradifatan litaradufiha ay tatabu'iha. Hal yang seperti ini disebut dengan hal yang mutaradifah karena taradufnya, yakni tatabu'iha, datangnya itu silih berganti. Tidak sekali datangnya. Rakiban mutabassiman. Datangnya berurutan ataupun silih berganti atau yang semakna dengan itu. Tidak sekali. Wal mutadakhilatu kal mithalil madhkur idza ja'alna rakiban halan min Zaidin. Dan hal mutadakhilah juga sama contohnya tadi, bisa dijadikan sebagai contohnya ja'a Zaidun rakiban mutabassiman. Idza ja'alna rakiban halan min Zaidin, apabila kita menjadikan rakiban itu sebagai hal bagi Zaid. Wa amiluha ja'a, dan amilnya ja'a. Wa ja'alna mutabassiman halan min ad-dhamir al-mustatir fi raqiba. Dan kita menjadikan mutabassiman hal bagi dhamir mustatir yang ada pada raqib. Karena raqib isim fa'il mengandungi dhamir. Wa amiluha al-wasaf, dan amilnya yaitu wasaf itu raqib. Dia isim fa'il beramal seperti amalnya fi'il. Wa huwa raqib, yaitu raqib. Li'annahu ismu fa'ilin, karena raqib adalah isim fa'il. Summiyat mutadakhilah, ini disebut dengan hal yang mutadakhilah. Lidukhuli sahibil hal asaniyah fil hal al-ula. Tadakhul, saling masuk ya. Karena masuknya sahibul hal asaniyah, pemilik hal yang kedua. Apa itu pemilik hal yang kedua mana? Huwa, yang ada pada rakib. Karena masuknya sahibul hal yang kedua fil hal al-ula, pada hal yang pertama. Apa itu hal yang pertama? Ya, rakiban. Ya. Wa mimma huwa muhtamil litaradufi wa tadakhuli min al-Qur'anil Aziz qawluhu ta'ala la tadkhulanna al-Masjidal Haram insyaallah aminina la takhafun. Ini diloncat enggak? Mu'allif muhalliqin rusum. Apa beda ayatnya? La tadkhulanna al-Masjidal Haram insyaallah aminina muhalliqin rusakum wa qasirina la takhafun, gitu ya. Ini diloncat bagaimana ya? Anak kira dia yang lain. Latadkhulunna al-masjidal haram insyaallah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Ya. Muqassirina la takhafun. Fa'aminin, maka aminin apa disingkat ya? Aminin dan la takhafun itu halan, dua hal. Minad dhamir, dari dhamir. Wahuwa al-waw al-mahdufa min tadkhulunna, yakni dhamir yang dibuang, dhamir yang berupa waw yang dibuang dari tadkhulunna. Fahiya ala hadha mutaradifa, atas asar ini kalau kita jadikan aminin dengan la takhafun sebagai hal dari dhamir wawu yang ada pada la tadkhuluna yang dibuang. Aslinya bagaimana? La tadkhuluna. Aslinya apa? Tadkhuluna aslinya apa? Tadkhulunanna. Tadkhuluna aslinya kan? Tadkhuluna jamak. Dikasih taukid, taukid la tadkhulunanna. Di situ ada pertemuan apa? Dua sukun. Akhirnya dibuang apanya? Ya, tanda rofaknya, nun rofaknya. Sehingga jadi apa? Tadkhuluna. Di situ didapati dua sukun. Sukunnya ada pada wawu dan sukunnya ada pada nun. Maka dibuang wawunya, tadkhuluna. Gitu kan? Itu prosesnya mengalami tiga kali. Jadi tadkhulunanna aslinya tadkhulunanna. Karena ada pertemuan dua sukun itu enggak bagus, dibuang satu pertemuan dua sukun. Pertemuan dua nun. Nun yang pertama nun rofa, yang kedua nun taukid, maka dibuang nun rofanya. Sehingga tadkhuluna. Di situ ada pertemuan dua sukun dengan dibuangnya nun. Sukunnya ada pada wawu dan sukunnya ada pada nun, maka ini juga menyulitkan sehingga dibuang wawunya karena huruf illah itu mereka ahli sorof ataupun ahli nahu suka membuangnya. Ya. Sehingga jadilah tadkhulunna. Ya. Atas dasar ini, kalau kita jadikan aminin dan latakhofun sebagai hal dari wawu yang ada pada tadkhulunna ini buang, maka dia disebut dengan apa? Hal yang mutarodifah. Karena apa? Satu. Marja'nya satu. Wa yajuzu an yakuna la takhafuna halan min ad-dhamir fi aminin fa hiya hina idzin halun mutadakhilah. Boleh pula untuk la takhafuna dijadikan sebagai hal. Ya, sebagai hal dari dhamir yang ada pada aminin. Karena aminin isim fa'il mengandung dhamir hum. Ya, maka ketika itu dia adalah hal yang mutadakhilah. Adapun setelah sebenarnya ini sengaja disingkat ya. Muqassirin, muhalliqin itu ma'tuf saja ya. Ma'tuf. Atau hal yang berikutnya ya, aminina muhalliqin, enggak ada wawunya ya. Berarti hal juga sama ya. Aminina muhalliqin, ada wawunya. Aminina sama-sama hal juga. Hal yang berikutnya berarti. Wa mithlu qawluhu ta'ala ukhruj minha madhuman madhura madhura. Yang semisal ini juga firman Allah SWT kepada iblis, keluarlah kau darinya dari surga ya. Madhuma madhura, dalam keadaan tercela dan terusir. Madhuma madhura. Wa qawluhu ta'ala di sini bisa kita katakan apa? Halnya apa? Mutaradifah. Ketika dijadikan kembalinya hal ini kepada apa? Dhamir yang ada pada ukhruj yaitu anta. Dan bisa juga dikatakan dengan hal yang mutadakhilah, yaitu apabila dijadikan madhura sebagai hal dari dhamir yang ada pada madhmum isim fa'il. Ya, mengandungnya apa? Dhamir yaitu huwa naibul fa'il. Wa qawlu ta'ala wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Kalau di sini wallahu a'lam rasyal. Di mana di sini halnya? Terjadi taradufnya seperti di sini hal cuma satu, qayyima saja. Kalau iwaja sebagai maful dari yaj'al, maful yang pertama yaj'al. Wa lam yaj'al lahu iwaja, Allah tidak menjadikan pada Al-Qur'an ini iwaja kebengkokan. Qayyima. Ini dalam keadaan lurus. Sepertinya di sini enggak ada syahid wallah alam, saya cek. Kebanyakan mu'ribun mengira iwaja sebagai maful. Ya. Qayyima ya sebagian mengatakan hal, dan ada juga pendapat yang lain. Wa tadakhul fil hali al mutaaddidah aula min at taraduf. Tadakhul pada hal yang mutaaddidah itu lebih utama. Jadi kalau kita bawa kepada tadakhul lebih afdal, lebih utama daripada kalau kita bawa kepada mutaradif. Ya. Kenapa liman'i ba'dhum taraduf al hal? Karena sebagian mereka menghalangi, mencegah taradufnya hal. Ya. Dua hal atau lebih diperuntukkan untuk satu ya. Marja tempat kembali mutabadatan kanat aula, apakah dua perkara tadi saling bertentangan atau tidak. Lakinil asahu jawazuhu kama qarna, hanya saja yang lebih sahih boleh kita membawanya kepada hal yang mutaradifah ataupun mutadakhilah sebagaimana telah kami jelaskan. Ya itu, rinciannya banyak ya, sehingga antum harus ulang-ulang kalau bisa dipindahkan ke buku catatan, diringkas. Ya. Ketika ada hal, coba antum cek ini masuknya ke mana ini. Ya. Ya, demikian hal. Ya, selainnya juga tamyiz, kadang ada kemiripan gitu. Kadang kita agak sulit ya membedakan mansubat. Ya. Karena ini sepertinya bisa ini, juga bisa itu. Memang kadang terkadang ada satu kalimat yang boleh diirob dengan beberapa sisi irob. Ya, setelahnya silakan dibaca. Babu tamyiz. Fabalaktu tis'ina na'jah. وثني المقدار كقولك اشتريت قفيزا برا ومنا سمنا وشبرا أرضا وثالث شبه المقدار نهو مثقال ذرة خيرا فخير تمييز لمثقال ذرة والرابع ما كان فرعا للتمييز نهو هذا خاتم حديدا وباب ساجا وجبة خزا. قال الشاري رحمه تعالى ويقال له التفسير والتبيين وهو لغة مصدر بمعنى اسم الفاعل أي المميز لما فيه من الرفع الإبهام في جملة أو مفرد بالنص على أحد محتملاته بفتح الميم واصطلاحا ما ذكره المصنف بقوله هو الاسم الصريح والاسم الصريح الجامد غالبا والمشتق قليلا المنسوب بذات المبهمة إذا كان تمييز المفرد كتسعين في تسعين نعجة وكالرجل في أنت الرجل علما وبالمسند من فعل أو شبهه كالمصدر والوصف ولو جامدا مؤولا واسم الفعل إذا كان تمييز النسبة كتسبب في نحو تسبب زيد عرقا وطاب في نحو طاب محمد نفسا المفسر لمن بهم أي خفي وضعا من الذوات المفردة التامة نحو عشرون ورطل ومثقال أو من النسب الكائنة في جمل نحو طاب محمد نفسا أو شبهها نحو زيد طيب دار فطيب صفة مشبهة فخرج بما ذكره الحال فإنها ليست مفسرة لإبهام ذات أو نسبة بل هي لبيان الهيئة كما سبق وخرج النعت فإنه لم يقصد به رفع الإبهام وإنما حصل به ضما وقد جعل ابن الحاجب ضمنا وجعل ابن الحاجب تمييز النسب مفسر نسب مفسر ذات وقد أره قال بعضهم وهو أيضا صحيح والذات المبهمة الرافع لإبهامها التمييز أربعة أنواع أهل العدد وليس مراده كل عدد بل أحد عشر فما فوقها من الأعداد إلى المئة بإخراج الغاية كما هو الأصل المتعين فيما بعد إلى عند فقد القرينة وهو قسمان صريحون الأمثلة التي تذكرها المصنف وكناية وهو كم الاستفهامية نحو كم عبدا ملكت وقدم المصنف هذا النوع لأن العدد أولى بالتمييز لأنه واجب النسب ولأنه يميز بالمقادير نحو أحد عشر رطلا أو قفيرا أو ذراعا نحو قفيزا أو ذراعا نحو اشتريت عشرين غلاما وإرابه اشتريت فعل وفاعل عشرين مفعول به وهو منصوب وعلمت نسبه الياء نيابة الفتحة لأنه محمول على جمع المذكر السالم كلاما تمييز لأن عشرين عدد مبهم يتردد نظر في جنسه فبذكر تمييز ترتفع ذلك الإبهام فملكت تسعين نأجة وإرابه ملكت فعل وفاعل تسعين مفعول به وعلامة نسبه الياء لأنه محمول على جمع المذكر السالم نأجة تمييز والنأجة والنأجة الشاة وقد تستعار للمرأة بجامع ما بينهما من الضعف كما في قوله تعالى إن هذا أخي له تسع وتسعون نأجة ولنأجة واحدة وقال الفاكهي وقد يكون التمييز واجب الجر بالإضافة كتمييز الثلاثة والمئة والألف وكم الخبرية كما سيأتي فالنسب ليس صفة لازمة بخلاف الحال انتهى. Tadi ada yang mau disampaikan? Hal? Iya bisa juga itu. Mutaradifah atau mutadakhilah. Cuma tadi kalau aminin disebut dengan hal apa? Muhaqqaqah, ya. Kalau apa? Muqassirin hal apa? Muqaddarah. Bisa juga. Bahkan la tahun enggak ada wawunya ya? La tahun. Ya berarti hal juga sama, berarti ada tiga hal ya. Empat ya. Aminin, muhalliqin, usmul qasirin, la tahafun. Empat ya. Ada empat hal. Bisa juga itu. Atau di sini sengaja diloncat atau bagaimana? Yang lain? Tidak wajib, enggak perlu. Iya, yang membolehkan bagian mereka. Zaidun qadrokiba ulama atau ulamu. Sebagian membolehkan, tapi yang lebih aula tadi. Ya. Babu tamyiz huwa ismul mufassir liman bahama minaz zawati awin nisabi wazat al mubhama arba'atu anwa'in ahaduha al adad nahu ishtaraitu 20 ghulaman wa malaktu 90 na'jatan wa thani al miqdar ka qawlika ishtaraitu qafizan burran wa mannan samnan wa shibran arda wa thalith shibul miqdar nahu mithqalu dharratin khairan فخيرا تمييز لمثقال ذرة والرابع ما كان فرعا للتمييز نحو هذا خاتم حديدا وباب ساجا وجبة خزا التمييز تمييز adalah isim yang dinasobkan atau isim yang mansub yang menjelaskan apa yang masih mubham masih belum jelas minat zawat dari zat-zat ini bedanya dengan apa? Hal. Kalau hal isim mansub al-mufassil liman bahama minal hay'at. Isim mansub yang menafsirkan apa yang belum jelas dari keadaan-keadaan. Kedatangan, keadaannya gimana, kepergian, dan yang semisalnya. Kalau tamyiz menjelaskan apa yang belum jelas dari zat-zat. Awin nisab ataupun nisab. Penisbahan, penyandaran nisab jamak dari nisbah. Tamyiz pada jumlah nisbah. Kalau tadi zawat tamyiz mufrad. Ya, kalau nisbah tamyiz jumlah. Atau kalau tamyiz zat disebut juga tamyiz malfuz. Kalau tamyiz jumlah nisbah juga malhuz. Ya. والذات المبهمة أربعة أنواع dan zat yang mubham ada empat macam. Zat yang mubham yang butuh untuk ditamyiz ada empat macam. Yang pertama adad bilangan. Contoh ishtaraitu 20 ghulaman. Saya membeli 20 ghulaman budak. Seandainya di sini dibiarkan 20 tanpa ghulam maka enggak jelas. Ishtaraitu 20, saya membeli 20. Berserikat di sini beragam jenis perkara. 20 apa? Kitab, budak, mobil, ya. Belum jelas kan? Mubham. Wa malaktu 90 najah dan saya memiliki 90 najah biri-biri. Wasani yang kedua dari yang mubham minadzat atau minadzawat adalah al-miqdar, ukuran-ukuran. Ka qawlika ishtaraitu qafizan buran. Saya membeli satu qafiz, nama takaran. Nanti akan ada penjelasannya mungkin di catatan kaki. Gandum. Ya, saya membeli satu qafiz gandum. Ya. Wa manan samnan. Juga sama, nama takaran. Saya membeli satu samen. Wamanan samnan. Apa samnan? Minyak atau apa? Mentega ya. Saya membeli satu man samnan. Nanti akan ada penjelasannya. Washibron arbon. Satu jengkal tanah. Wasalis yang ketiga, shibul mikdar. Dia bukan mikdar, tapi menyerupai mikdar. Contoh misqaulu zarrah khairan. Sebesar zarrah kebaikan. Pada asalnya zarrah kata ulama adalah semut kecil yang dijadikan sebagai perumpamaan untuk sesuatu yang sangat kecil. Sebesar zarrah khairan kebaikan. Fa khairan tamyiz li mithqali zarrah, maka khair adalah tamyiz bagi mithqali zarrah. Seberat zarrah. Rabi yang keempat, maka nafra'an li tamyiz, apa yang dia merupakan cabang dari tamyiz. Contoh hadza khatamun hadidan. Ini adalah cincin hadidan, besi. Wababun sajan, pintu dari kayu jati. Wajubbatun khuzzan, jubah dari sutra. Babu tamyiz wa yuqalu lahu at-tafsir wa tabyin. Bab tamyiz kadang dikatakan dengan nama tafsir ataupun tabyin. Ya, satu makna sedikit berbeda. Wa huwa lughatan masdarun bi makna ismil fa'il, dan dia tamyiz secara bahasa bermakna isim fa'il, mumayyiz maknanya. Mayyaza yumayyizu tamyizan, isim fa'ilnya mumayyiz. Ay al-mumayyiz lima fihi min raf'il ibham fi jumlatin aw mufradin bin nas ala ahadi muhtamalatihi bi fathil mim. Mumayyiz membedakan, ya, sesuatu yang membedakan, memisahkan. Lima fihi min raf'il ibham, karena pada tamyiz ada raf'il ibham, pengangkatan terhadap kesamaran. Pada jumlah, ini tamyiz jumlah berarti, atau pada mufrad, ya, bin nasi, ya, dengan nas, dengan pemastian, yaitu dengan disebutkan tamyiz tadi, maka ternaskan. Ya. Hilang dengannya ibham. Ala ahadi muhtamalatihi bi fathil mim. Pemastian akan salah satu dari kemungkinan-kemungkinannya. Kemungkinan-kemungkinan seperti ibhamnya yang terjadi pada fa'il atau pada maf'ul atau pada mubtada atau pada jumlah, ya. Saya ulangi, lima fihi min raf'il ibham, karena pada tamyiz ada pengangkatan terhadap ibham, ketidakjelasan yang ada pada jumlah atau mufrad, ya, bin nas, dengan menyebutkan secara nas, ya, tamyiz itu. Ala ahadi muhtamalatihi bi fathil mim, di atas satu dari kemungkinan-kemungkinannya. Ya, karena tamyiz kadang dia mengangkat keibhaman dari apa? Maf'ul. Kadang dari apa? Mubtada. Kadang dari jumlah, ya. Diangkat itu keibhaman dari salah satu dari ketiganya atau yang lebih dari itu dengan apa? Tamyiz. Nanti akan ada rinciannya. wasilahan ma dzakarahu al-musannif fi qawlihi huwa al-ismu shahih al-jamidu ghaliban wal mushtaqu qalila. Adapun maknanya tamyiz menurut istilah adalah apa yang disebutkan oleh musannif dengan ucapannya, yaitu isim yang shahih yang jamid, isim shahih yang jamid ghaliban umumnya, wal mushtaq qalilan dan terkadang mushtaq qalilan ini jarang ya, sedikit. Al mansub bi dzatil mubhamah, yang mana isim mansub ini dinasabkan oleh zat yang mubham, jadi amilnya adalah zat yang mubham. Idza kana tamyiza al mufradi, apabila tamyiznya adalah tamyiz mufrad, seperti tis'in ya, fi tis'ina na'jah, seperti tis'in ya. Dalam contoh tis'ina na'jatan ya, di sini na'jatan dinasabkan oleh zat yang mubham yaitu tis'in. Karrajul juga seperti rajul, dalam contoh antar rajul ilman, engkau adalah ar-rajul, orang yang, orang laki-laki yang sempurna ilman, ilmunya ya. Di sini yang menasabkan ilman adalah ar-rajul. Wabil musnad, dan terkadang dia tamyiz dinasabkan oleh musnad ya, min fi'lin, apakah berupa fi'il atau syibhuh, apa yang menyerupai fi'il seperti masdar, wasaf, isim fa'il ya. Kalau fi'il jelas ya. Apa contohnya? Tasabbaba Zaidun araqan. Kalau syibul fi'il seperti anta mustaqibun khuluqan ya, anta mustaqibun khuluqan, engkau adalah orang yang lurus, khuluqan akhlaknya. Yang menasabkan di sini adalah sifat mustaqim. Tanya semisalnya, walau jamidan muawwalan, meskipun dia bentuknya jamid yang ditakwil, aminnya tadi yang musnad tadi jamid tapi ya dia ditakwil. Wasmul fi'li ataupun isim fi'il, idza kana tamyizun nisbah, apabila tamyiznya adalah tamyiz nisbah, apabila tamyiznya tamyiz nisbah, maka dinasabkannya tamyiz dengan musnad, apakah berupa fi'il atau yang serupa dengan fi'il dari masdar, wasaf, meskipun dia jamid tapi bisa ditakwil, atau isim fi'il dan yang lainnya. Seperti tasabbaba fi nahwi tasabbaba Zaidun araqa, Zaid bercucuran araqa, keringatnya. Ya, di sini araqa mansub dinasabkan oleh musnad, yaitu apa? Yang berupa fi'il tasabbaba. Wa taba fi nahwi taba Muhammadun nafsan, dan taba dalam contoh taba Muhammadun nafsan. Nafsan juga mansub dinasabkan oleh musnad, yaitu taba fi'il. Al mufassir liman bahama, isim mansub yang menafsirkan apa yang mubham, yakni khafiya wad'an. Ya. Samar dari sisi peletakannya. Ya, dari awal peletakannya samar. Minaz zawat, baik berupa zat-zat al-mufradah at-tamah, mufrad, zat-zat yang mufrad dan sempurna maknanya. Contohnya isrun. Ya, isrun adalah termasuk zat yang mufradah yang tamah. Waritl, ritl, satu ritl, wa mithqal. Ya. Au minan nisab, atau dari nisbah-nisbah, menafsirkan apa yang belum jelas dari zat ataupun nisbah-nisbah, penyandaran-penyandaran. Al-ka'inati fi jumalin, yang ada dalam jumlah, nisbah-nisbah, penyandaran-penyandaran yang ada pada jumlah. Contoh toba Muhammadun nafsan, toba Muhammadun nafsan, di situ au shibhaha sepertinya, shibhan atau shibhaha. Iya, seperti shibhaha ya, di sini shibhan. Tolong pas, ada yang kurang tuh. Ya. Al-ka'inah fi jumalin, nahu toba Muhammadin nafsi au shibha nahu. Kembali ke mana ini? Hah? Apa? Ya. Si berjumlah ya. Nahu contoh Zaidun tayyibun daron, bukan jumlah ya, bukan sebuah jumlah ini. Saya ulangi, an-nisab al-kainah, nisbah-nisbah yang ada dalam jumlah-jumlah. Contoh, Toba Muhammadun Nafsan. Toba Muhammadun Nafsan. Aw shibhan, di sini shibhan. Aw shibhaha. Atau yang semisalnya, yang serupa dengannya, contoh Zaidun Toyibun Daron. Zaidun Toyibun Daron. Fatoyibun sifah. Maka Toyib adalah sifat. Musyabbah, sifat musyabbah. Fakharaja bima dzakarul hal. Titik yang sini. Titik yang sini. Sepertinya syibha kembali ke mana nih? Hah? Syibun nisbah ya? Hah? An-nisab ini ya. Nisbah yang ada pada jumlah. Toba Muhammadun Nafsan. Muhammad baik jiwanya. Atau yang menyerupai itu. Ya, nisbah. Zaidun Toyibun Daron. Di sini rumahnya kan tuh. Ya. Agak jauh tapi mirip kan. Dengan nisbah. Zaidun Toyibun Daron. Zaid bagus rumahnya. Kalau tadi kan jelas nisbah. Terhadap nafas, terhadap Zaid jelas. Ini rumahnya. Berarti mirip dengan apa? Nisab. Fakharaja bima dzakarahu al-hal. Maka keluarlah dengan definisi yang telah disebutkan tadi. Hal. Ya, tidak masuk hal. Fa'innaha laysat mufassirah libham zat. Karena hal didatangkan bukan untuk menafsirkan apa yang masih samar dari zat ataupun nisbah penyandaran. Bal hiya libayanil hay'ah. Bahkan hal didatangkan untuk menjelaskan keadaan. Kama sabaqa, sebagaimana yang telah lewat. Kharaja an-na'tu, juga keluar na'at. Fa'innahu lam yuqsad bihi rafu libham. Karena tidaklah dimaukan dengan na'at untuk mengangkat keibhaman, kesamaran. Wa'innama hasala bihi dhimnan, tidak lain dihasilkannya raf'ul ibham dhamna atau dhimnan, karena sudah terkandung di dalamnya. Wa qad ja'ala Ibnu al-Hajib tamyizan nisbah mufassiran li dhatin muqaddarah. Ya, li dhatin muqaddaratin. Dan Ibnu al-Hajib menjadikan tamyiz nisbah, tamyizan nisab, mufassiran li dhatin muqaddarah, menafsirkan zat ya muqaddarah. Berarti dengan ini tamiz hanya ada satu ya, yaitu tamiz zat semua. Karena beliau menakdirkan tamiz nisbah tadi dengan zat yang muqaddarah. Ibnu al-Hajib menjadikan tamiz nisbah itu li zatin muqaddarah, menafsirkan zat yang muqaddarah. Ya. Berarti hanya satu ya, tamiz zat semua. Qala ba'duhum huwa aidan sahih, kata sebagian mereka ini juga sama. Benar juga. Ya. Wa dzatul mubhamah ar-rafi' li bahamiha at-tamyiz arba'atu anwa'in ahad wal 'adad, dan dzat yang mubham yang merafa'kan atau ar-rafi' li bahamiha tamyiz yang diangkat keibhamannya oleh tamyiz, dihilangkan keibhamannya oleh tamyiz, ada 4 macam. Dzat-dzat yang mubham yang dihilangkan keibhamannya dengan tamyiz ada 4 macam. Yang pertama 'adad. Wa laysa muraduhu kullu 'adadin bal al-ahad 'ashara fa ma fawqaha min al-a'dad ila al-mi'ah. Dan bukanlah yang dimaukan dengan adad di sini semua bilangan. Bahkan yang dimaukan adalah dari al-ahada asyara 11 ke atas. Dari bilangan-bilangan sampai 100. Ahada asyara kaukaban. Sampai apa? Sebelum 100. Ilal mi'ah sampai 100. Bi ikhrajil ghoyah. Dengan mengeluarkan akhirnya. Yaitu 100 yang dikeluarkan. Kama huwal asal al-muta'in. Fima ba'da illa, sebagaimana ini hukum asal dan yang muta'ayyin, yang mesti. Fima ba'da illa, dari apa yang datang setelah illa. Setelah illa, terkadang illa digunakan ya untuk memasukkan ghoyahnya. Seperti apa contohnya illa yang di situ bidkhalil ghoyah? Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum minash shalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai ke siku. Dimasukkan enggak situ sikunya? Dimasukkan. Tapi hukum asalnya ila itu bi ikhrajil ghoyah. Ya, hukum asalnya adalah mengeluarkan ghoyahnya. inda faqdil qarinah, ketika tidak ada di sana qarinah. Ya, qarinah yang menguatkannya. Wa huwa qisman, dan dia adad, ada dua macam. Yang pertama sharih, adad yang sharih. Kalamsilah allati sayadkuruhal musannif, sebagaimana contoh-contoh yang akan disebutkan oleh musannif. Wa kinayah, dan kinayah sifatnya tidak sharih. Wa huwa kam al-istifhamiyah, yaitu kam al-istifhamiyah. Ini juga masuk. Adad yang mubham, tapi kinayah tidak sharih. Contoh kam abdan malakta, berapa budak yang kau miliki. Wa qaddama al-musannif hadha an-naw'a li anna al-'adada awla bi tamyiz, dan al-musannif menyebutkan atau mendahulukan macam ini yang sharih karena adad lebih utama untuk ditamyiz. Oh iya, beliau mendahulukan adad dulu sebelum yang lain, miqdar, syibul miqdar. Kenapa gitu? Alasan beliau mendahulukan adad pada tamyiz zat yang mubham. Ya, alasannya karena adad aula bitamyiz, lebih pantas untuk ditamyiz. Li'anna wajibun naswi, karena dia wajib nasab. Ya. Wa li'annahu yumayyiz bil maqadir, alasan yang lain karena dia adad yumayyiz bil maqadir, ditamyiz dengan miqdar. Ya. Jadi alasan yang pertama karena adad, sepertinya berarti ada adad ya. Li'annahu wajibun naswi, karena adad wajib dinasabkan. Wali'annahu yumayizu bil maqadir, alasan yang kedua karena adad ditamyiz dengan miqdar, ukuran-ukuran. Contoh ahada asyara ritlan au qafizan au zira'an, ya, satu lengan zira'an. Nahu contoh ishtaraitu 20 hulaman, ishtaraitu 20 hulaman. I'rabnya ishtaraitu fi'lun wa fa'il, 20 maf'ulun bih wa huwa mansub wa alamatu nasbihi al-ya niyabatan 'anil fathah li'annahu mahmul 'ala jam'il mudzakkar salim wa hulaman tamyiz li'anna 20 'adadun mubhamun, karena 20 adalah 'adad mubham. Yataraddadu an-nazar fi jinsihi, ya, berbolak-balik pandangan pada jenisnya. Ya, 20 berbolak-balik pandangan pada jenisnya, bisa 20 apa, kitaban, 20 daron, 20 apa lagi. Ya. Ya taraddad fi jinsihi, ya taraddad an-nazar fi jinsihi. Berbolak-balik perhatian pandangan pada jenisnya. Ya. 20 jenis bisa masuk beragam hal. Fayuzkar atamiz yarta bi dzikri atamizi yartafi' dzalika al-ibham, dan dengan disebutkan tamiz hilanglah ibham, keibhaman tersebut. Ya. Wa malaktu 90 na'jah, dan saya miliki 90 na'jah biri-biri. I'rabnya malaktu fi'lun wa fa'il, 90 maf'ul bihi wa alamatu nasbi al-ya li'annahu mahmulun 'ala jam'il mudzakkar salim, na'jah tamyiz wa na'jah asyah. Na'jah adalah asyah. Ya, kambing. Waqad tusta'aru lil mar'ah, dan terkadang na'jah dipinjam untuk mar'ah, untuk wanita. Tapi dalam catatan kita sebutkan an-na'jah 'ala zahiriha wa siwa dzalik mardud. Na'jah maknanya sesuai zahirnya, kambing gitu. Wa siwa dzalik mardud, adapun makna selain itu mardud, tertolak. Ya, waqad tusta'aru lil mar'ah, terkadang dipinjam untuk al-mar'ah, makna al-mar'ah. Bijamin, kenapa terkadang na'jah digunakan untuk al-mar'ah? Apa ilahnya bijami'in ma bainahuma min adh-dha'f, ya. Ya. Karena ada ilah yang mengumpulkan antara keduanya, yaitu kelemahan, sama-sama pada keduanya kelemahan. Bijami'i ma bainahuma min adh-dha'fi, kama fi qouli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala. Jadi wa malaktu 90 na'jah, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala. Inna hadha akhi lahu 99 na'jah wa li na'jatun wahidah. Qala al-faqihi wa qad yakunu tamyiz wajibul jarr, kata al-faqihi terkadang tamyiz wajib dijarkan bil idhofah dan idhofah. Kata tamyiz thalatha, seperti tamyiznya thalatha. Ya, thalathatu rijalin. Ya. Salatu niswatin, katakan. Dan seterusnya. Sampai berapa? 10 ya. wal mi'ah dan juga mi'ah majrur, wal alaf dan alaf itu majrur semua, tamyiznya salah tasam 10 mi'ah alaf, wa kam al khabariyah juga tamyiznya kam al khabariyah itu juga majrur, kam abdin malaktu alangkah banyak budak yang aku miliki, beda ya. Kalau mansub itu kam istifhamiyah, kam abdan malakta, berapa budak yang kamu miliki. Tapi kalau majrur khabariyah maknanya takatsur wal istikhar, kam abdin malaktu alangkah banyak budak yang aku miliki, dan itu tamyiznya apa, kam khabariyah man majrur. Kama sayati sebagaimana akan datang, fa nasbu laisa sifatan lazima bi khilafil hal, maka nasab bukanlah sifat yang melekat pada tamyiz, perbedaannya dengan hal. Ya, cukup dulu ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Barangkali ada isyal, insyaallah nanti ditunda, dikumpulkan aja dulu. Iya. Sudah habis waktunya. Ana wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.